Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada yang berbahagia, alhamdulillah berbahagia sekali kami pada hari ini untuk berjumpa dengan para pendengar sekalian untuk sama-sama kita mendalami dan mengkaji kembali firman Allah Subhanahu wa taala untuk dapat memahami secara lebih mendalam kandungan-kandungan yang terdapat dalam setiap ayat yang kita bahas setiap harinya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat ke-92 dari surat Al-A'raf yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina kazzabu syu'aiban ka'an lam yaghnaw fiha. Allazina kazzabu syu'aiban kanu humul khasirin. Yaitu orang-orang yang mendustakan Syu'aib seolah-olah mereka belum pernah berdiam di kota itu. Orang-orang yang mendustakan Syu'aib, mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Para pendengar rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya sudah begitu jelas dipaparkan oleh para asatiz kita tentang bagaimana kandungan-kandungan makna ya, serta pemaparan dan gambaran ayat dari mulai ayat ke-90 ya, dari mulai ayat ke-87 sampai dengan sekarang itu semua isinya adalah dialog yang terjadi antara Nabi Syuaib dengan kaumnya dan apa yang mereka rasakan dalam bentuk kehancuran akibat keingkaran yang mereka lakukan dengan tidak menerima dakwah dari Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, di dalam keterangan ayat ke-92 ini sebenarnya lebih berisi kepada penegasan-penegasan dari Allah dan sekaligus merupakan penghinaan kepada orang-orang yang mengingkari dirinya. Allah mengatakan orang-orang yang allazina kazzabu syu'aiban ka'an lam yaghnaw fiha, mereka-mereka yang sudah dihancurkan oleh Allah itu seakan-akan tidak pernah tinggal di situ, tidak didapati bekasnya. Dan mereka-mereka yang mengingkari dan mendustakan Syu'aib itu sebenarnya adalah orang-orang yang merugi. Ada dua penekanan di sini. Yang pertama adalah bahwa Allah memberikan satu penegasan tentang penghinaan yang diberi yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengingkarinya. Bahwasanya orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu sebenarnya terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ah, ini yang menarik menjadi pembahasan kita pada hari ini. Di samping yang satu lagi, bahwasanya orang-orang yang ingkar terhadap Allah, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, orang-orang yang enggan dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamanya mereka itu akan tetap menjadi orang-orang yang merugi. Iya. Ini menarik ini Ustaz Syafiar. Karena penegasan dari Allah ini mengatakan yang pertama adalah penghinaan dari Allah terhadap orang-orang yang ingkar, orang-orang yang enggan, orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Di sini Allah ingin menggambarkan kepada kita ya, yang hidup saat sekarang ini, bahwa jangan anggap kalau misalnya melakukan suatu perbuatan maksiat itu diri kita hebat. Ketika kita sombong, itu kan dilarang oleh Allah. Kita merasa diri kita hebat. Tidak, sebenarnya ketika kita sombong, kita sudah menjadi orang yang sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan juga di hadapan manusia. Ketika kita di dalam sebuah sistem ya, katakanlah seluruh dunia ini melakukan kemaksiatan, berada dalam suatu kesepakatan di dalam suatu perbuatan jahat. Saya gambarkan seperti inilah. Ketika orang Israel ya bersekutu dengan Inggris, bersekutu dengan Amerika menghancurkan Palestina, mereka dengan bangga mampu menghancurkannya. Sebenarnya apa yang mereka lakukan itu terhina di mata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang mereka sebenarnya dengan kekufurannya itu sudah hina. Jadi kalau ya kita kembali kepada negara kita yang kita cintai ini, kalau di dalam suatu instansi, apakah pemerintahan atau swasta, rata-rata pegawai-pegawainya sampai pimpinannya semua bersepakat untuk melakukan yang namanya kejahatan, menerima suap dan sebagainya, jangan anggap diri Anda itu adalah orang-orang yang mulia walaupun memiliki jabatan yang tinggi, tapi sebenarnya terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, mau mulia di hadapan manusia dengan memilih hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita memang tetap ingin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala walaupun kita dianggap hina di hadapan orang lain? Ini terserah kembali kepada diri kita sendiri. Tapi yang jelas, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan Allah, itu adalah hal yang terbaik yang pernah kita idam-idamkan. Tapi pada saat kita ingin mendapatkan kehinaan dari Allah, maka sebenarnya di dalam kehidupan ini kita sudah banyak melakukan kemaksiatan. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita ada Ustaz Syafiar di studio yang kita harapkan masukan-masukannya. Silakan Ustaz. Baik, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak pengajaran dari prolog yang kita dengarkan dari Ustaz Perdana, di mana kajian yang kita kaji ini adalah orang yang mendustakan Syu'aib, seolah-olah mereka itu pernah berdiam di kota. Orang-orang yang mendustakan Syu'aib, mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Dalam artian apa? Yang dikatakan Ustadz Perdana, yaitu apa? Menghinakan. Kehina ya. Kehina ya. Jadi Allah memberikan kehinaan pada seseorang itu yang melakukan maksiat, itu tidaklah langsung frontal spontan gitu. Allah hancurkan pelan-pelan. Saya contohkan begini. Sudah hina dari awal, tapi hancurnya mungkin tidak langsung. Iya gitu. Allah ngasih pelajaran sama dia. Sebetulnya proses rahmat Allah Subhanahu wa taala ini tidak sama dengan rahmat untuk pengikut nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Iya. Saya katakan begini. Orang yang mendustakan Allah pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, dia apa? Dikaramkan dengan lautan. Iya. Kemudian pada masa Nabi Lut alaihissalam, dijatuhi oleh bebatuan. Iya, dibalik ya. Dibalik. Kemudian pada zaman Nabi Syu'aib, ya, yang kita kaji ini, ditimpahkan kepada mereka itu langsung karena tidak mau mengikuti anjuran Nabi Syu'aib, penguasa mereka itu. Ya, ditimpahkan gempa, mereka itu mayatnya bergelempayangan. Ya, na'udzubillah, kalau kita ilustrasikan di hadapan kita ini. Tapi Allah menghinakan seseorang untuk saat sekarang ini yang melakukan maksiat itu berangsur, supaya apa? Ada jenjang, karena Allah melakukannya ada sifat rahmat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih itu ya. Sifat kasih Allah ini yang luar biasa bagi kita. Jadi di sini dengan konsep kasih ini, Allah itu enggak langsung spontan menghabisin, tidak, pelan-pelan, supaya apa? Ada memberi waktu pursoh untuk apa? Melakukan taubat. Iya, betul. Iya, gitu. Itulah luar biasa rahmat Allah dengan mengikuti manhaj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita ini. Kita yang sudah diafakan, dimuliakan daripada umat-umat terdahulu, kurang apa lagi? Maaf cakap kalau kita bilang gini ya. Allah itu kurang apa ngasih kita? Jadi sekarang tinggal kitanya, apa yang harus kita abdikan kepada Allah Subhanahu wa taala, diri kita, ataukah kita mau lebih buruk daripada pengikut-pengikut nabi yang terdahulu, ya, yang hanya menunggu apa, azab dari Allah atau bala datang kepada mereka, atau masih mendustakan kebenaran-kebenaran itu sendiri. Ini Ustaz yang perlu kita apakan lagi. Saya melihat dari satu sisi, orang mendustakan sekarang itu apa? Secara terorganisir itu tadi ya. Pelan-pelan. Pada puncak kejayaan maksiat ini, itu bukan menjadikan kebaikan. Pasti akan menurunkan kepada mereka itu apa? Kebatilan. Iya. Ya kan, luar biasa sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari mengharapkan diri kita itu apa? Untuk selalu mawas diri, ya kan? Iya. Sehingga kita benar-benar berjalan pada koridor Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul sekali Ustaz Safiar. Ada satu penekanan yang penting di dalam keterangan ayat ini dan juga harus kita pahami bersama, bahwasanya syariat Allah, ya, apakah dalam keterangan Al-Quran, hadis, dan petunjuk-petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sebenarnya tujuannya adalah untuk menjadikan kehidupan manusia itu menjadi kehidupan yang maksimal, ya. Maksimal dalam artian menjadi lebih baik lagi. Mm-hmm. Ini catatan, ini harus menjadi catatan penting dan harus kita sadari bersama. Mm-hmm. Apapun yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala atur dan tetapkan melalui syariatnya, mm-hmm. itu sebenarnya tujuannya Allah menginginkan yang terbaik buat kita. Betul. Iya. Artinya ketika kita keluar dari aturan Allah ini, kita sudah mencoba untuk menjadikan hidup kita ini menjadi hidup yang semakin lama semakin hancur dan rusak dan tidak punya makna. Nah, kalau ini kita pahami bersama, setiap orang memahami hal ini, maka dia tahu betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sayang kepada dirinya. Nah, ini hal yang sangat kurang disadari oleh umat Islam saat sekarang ini. Ya, salat saja sudah enggak apa-apanya, sikit-sikit minum, ya. Ketika Allah mengatur melarang seseorang untuk minum minuman keras atau berjudi, sebenarnya itu adalah untuk kepentingan hidup si manusia ini tadi. Yeah. Apapun yang aturan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, itu bukan untuk kepentingan Allah, akan tetapi untuk kepentingan manusia itu sendiri. Mm-hmm. Jadi sangat sayang, sangat disayangkan sekali, dan betul-betul suatu hal yang sangat menyedihkan adalah ketika seorang manusia tidak percaya kepada aturan Allah dengan memilih aturan hidupnya sendiri dengan cara dan jalan dia sendiri. Iya, sebetulnya itu tadi ya Ustaz ya, penghinaan Allah itu supaya manusia itu sadar begitu, maka Allah tidak spontanitas langsung memberikan satu pengajaran. Kadang temannya dulu ditegur, kemudian lingkungannya ditegur, iya. Kemudian satu daerah ditegur. Ini menjadikan satu iktibar bahwasannya janganlah sampai Allah masih kasihan dengan konsep kasih, kan begitu, iya. Masih kasihan sama kita ini, dikasihi kali, kan begitu. Jadi kalau orang yang dikasihi, ya sadarlah diri, kan gitu. Kita betul-betul kita hindarkan dari penghinaan Allah Subhanahu wa taala ini, dan kita berada dalam kebaikan, kemudian kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu dan iya, betul sekali Ustaz Safiar. Kalau kita mencoba untuk merenung sebentar, ternyata kita saat sekarang ini kurang bisa membalas budi kepada Allah. Iya, itu. Iya. Ini mungkin bahasa mudahnya lah ya. Kurang berbudi lah, manusia kurang budi. Kenapa? Orang saja kalau bersikap baik kepada kita, maka kita akan mencoba untuk paling tidak berterima kasih kepada kepada orang tersebut. Kalau orang itu menyuruh, kita akan cepat untuk melakukannya. Kalau dia berbahaya, kita akan bantu misalnya. Itu adalah tanda balas budi kita terhadap sesama manusia. Nah, Allah sudah ciptakan diri kita. Dia ciptakan diri kita dalam keadaan yang sempurna, alhamdulillah. Kalaupun misalnya Allah ambil salah satu anggota tubuh kita, nikmat-nikmatnya itu sebenarnya adalah keputusan Allah dan untuk terbaik kepada diri kita, ya. Ternyata kita masih kurang bisa membalas budi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak minta banyak sebenarnya. Bukan berarti kita harus sujud 24 jam, tidak. Tidak. Apa yang Allah pinta dari kita adalah supaya hidupmu baik, ya kan? Allah tidak untuk dirinya. Iya. Ya, banyak-banyak bersyukur karena aku akan tambahkan untuk kepentingan dirimu supaya engkau baik, laksanakan apa yang telah aku tetapkan. Bukan untuk diriku kata Allah, tapi adalah untuk kepentingan dirimu juga. Salat itu adalah untuk kepentinganmu. Salat itu adalah supaya jiwa menjadi tenang, tubuh menjadi sehat, pikiran menjadi terbuka. Puasa juga begitu, berbuat baik juga untuk kebaikan diri manusia. Tapi ternyata kita manusia tidak bisa membalas budi itu dengan sebaik-baiknya. Padahal malah yang, menentang. Iya, padahal yang semua Allah perintahkan itu bersifat positif ya, Ustaz. Iya. Enggak ada negatifnya. Positif dan untuk kebaikan untuk kita. Untuk kebaikan, enggak ada. Inilah penyakit manusia ini. Untuk kebaikan dia saja dia tidak mau. Tidak mau. Iya, lebih memilih untuk kerusakan diri. Mudarat yang dicari, iya, kan betul, begitu. Yang dari sisi yang lain kalau kita lihat bahwasannya berada kepada kebaikan itu harapan kita semua, iya, kan begitu. Jangan kita mengundang satu perbuatan mengakibatkan kita itu jatuh kepada derajat yang dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Itu tambahan dari kami, Ustaz. Ya, baiklah para pendengar rahimakumullah, masukan dari para asatidz kita tadi memberikan satu kesadaran dan pemahaman kepada kita bahwa di dalam kehidupan dunia ini kita semuanya berusaha untuk mendapatkan kehormatan. Tapi sayangnya masih banyak orang yang salah menempuh jalan untuk mendapatkan kehormatan itu. Kehormatan yang paling utama adalah ketika kita hormat, ketika kita mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang paling utama. Tapi sayangnya ternyata masih banyak manusia yang memilih untuk mendapatkan kehormatan dari orang lain walaupun ternyata dia hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, lakukan hal-hal yang terbaik, karena itu akan menjadikan kita mulia di mata Allah. Lakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan mendapatkan posisi yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita menginginkan kehormatan dari Allah ataukah kita menginginkan kehormatan dari manusia saja, ini tergantung pilihannya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi tersadar dan mampu melakukan kebaikan semaksimal mungkin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayahnya kepada kita agar kita tetap menjadi orang-orang yang selalu berada di bawah naungannya. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.